Jangan kita persiakan anugerah dari Tuhan. Kosong tanpamu, satu hajatku, dua, kan lengkapi kita. Kosong tanpamu, satu hajatku, dua, kan lengkapi kita. Kita sampai jalan.